seakan jiwaku terbang melayang bersamamu. Pancaran pesonamu lambangkan indah hatimu, serasa jiwaku terbang melayang bersamamu. Pas lalu ada di samping dirimu, buatmu tersenyum bahagia adalah janji yang ku ucap untukmu, Erdina. Menyanyi bercanda dan cerahkan hariku.